Untuk PR kita lewati dulu. Kita masuk ke halaman 80, kita masuk ke bab at-tawabi'. Tawabi' secara bahasa dia jamak dari kata tabi'un, tabi'. Tabi' secara bahasa artinya adalah pengikut. Sehingga tawabi' secara bahasa artinya adalah pengikut-pengikut atau para pengikut. Tawabi' dinamakan tawabi' karena yang kita bahas dalam bab tawabi' ini adalah suatu kata harus mengikuti i'rab kata sebelumnya karena empat alasan. Alasannya apa saja? Ada empat. Yang pertama adalah naktun, karena dia merupakan sifat untuk kata sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah atfun, atof secara bahasa artinya adalah penggandengan, karena dia digandengkan ke kata sebelumnya dengan huruf atof. Kemudian yang ketiga adalah taukidun, taukid secara bahasa artinya adalah penegasan. Maksudnya di sini adalah karena dia merupakan penegas dari kata sebelumnya. Yang terakhir adalah badalun, badal secara bahasa artinya adalah penggantian, karena dia menggantikan kata sebelumnya. Sehingga kesimpulannya adalah apabila ada suatu kata dia menjadi na'at atau sifat untuk kata sebelumnya, maka kata tersebut harus ikut i'rab kata sebelumnya. Apabila suatu kata digandengkan dengan huruf ataf kepada kata sebelumnya, maka i'rabnya pun harus sama dengan kata sebelumnya. Kemudian apabila ada suatu kata merupakan penegas dari kata sebelumnya, maka dia pun i'rabnya harus sama dengan kata sebelumnya. Kemudian yang terakhir, apabila suatu kata menggantikan kata sebelumnya, maka i'rabnya pun harus sama dengan kata sebelumnya. Tawabi' yang pertama, al-awwal, an-na'tu awis sifatu, na'at atau sifat. An-na'tu awis sifatu, na'at atau sifat, huwa dia adalah tabi'un, tabi' pengikut. Yuzkaru yang disebutkan, libayani untuk penjelasan atau untuk menjelaskan sifatin, sifat. Min dari sifati ismin qoblahu, sifat-sifat isim yang terletak sebelumnya. Misal contohnya di sini kalimat yang pertama, ja'at tilmidul mujtahidu. Ja'at telah datang at-tilmid al-mujtahid, siswa atau murid yang rajin itu. Ja'at di sini fi'il, kemudian at-tilmidu adalah fa'il, kemudian al-mujtahidu adalah na'at untuk at-tilmid. Kemudian di bawahnya, ra'aitu at-tilmida al-mujtahida, saya melihat murid yang rajin itu. Ra'aitu fi'il fa'il, at-tilmida maf'ul bi, al-mujtahida na'at untuk at-tilmid. Sehingga karena at-tilmid mansub, maka al-mujtahida juga ikut mansub. Baris yang ketiga, marartu bitilmidi al-mujtahidi. Marartu, saya berpapasan bi dengan at-tilmidi, murid al-mujtahidi yang rajin itu. Maka marartu fi'il fa'il, ba'nya huruf jar, kemudian at-tilmidi majrur karena huruf jar ba, kemudian al-mujtahidi na'at untuk at-tilmid. Karena at-tilmid majrur, maka al-mujtahid juga ikut majrur. Contoh yang lain yang sebelah kiri, ja'al waladu an-nasitu, telah datang seorang anak laki-laki yang bersemangat. Ini mungkin lebih tepat kalau mungkin penulis memberikan contoh yang sebelah kiri dengan contoh yang pelakunya mu'anaf, ya, sehingga kelihatan betul, oh ini berlaku untuk mudakar ataupun pelaku yang mu'anaf. Dan kalau tidak salah di cetakan yang lama ini contoh sebelah kirinya itu pakai mu'anas. Ja'al waladu an-nasitu, ja'a fi'il, al-waladu fa'il, kemudian an-nasitu na'at untuk al-waladu. Ra'aitu al-walada an-nasito, saya melihat anak laki-laki yang rajin itu. Ra'aitu fi'il fa'il, al-walad dan maf'ul bi an-nasita na'at untuk al-walad. Marartu bil waladin nasiti, saya berpapasan dengan anak laki-laki yang rajin itu. Marartu fi'il fa'il, ba'nya harful jar, kemudian al-waladi majrur karena huruf jar ba', kemudian an-nasiti na'at untuk kata al-walad. Maka kita bisa lihat di sini, na'at ini mengikuti i'rab dari kata yang jadi kata yang dia sifati. Wajibu an yatba'a an-na'tu man utahu fi, dan wajib an yatba'a an-na'tu na'at an yatba'a mengikuti man utahu man'utnya fi dalam. Ya, na'at sifat itu harus mengikuti man'ut. Man'ut artinya adalah kata yang disifati. Jadi ada istilah na'at, ada istilah man'ut, atau dalam bahasa lain, istilah lain, sifat mausuf. Ya, bisa diistilahkan dengan sifat mausuf atau na'at man'ut. Na'at adalah sifat, kata sifat, kata yang mensifati, kemudian man'ut adalah kata yang disifati. Namun realnya kalau kita lihat dalam kalimat urutannya, maka yang muncul adalah man'ut dulu kemudian na'at. Kata yang disifati dulu baru kata yang mensifatinya. Tapi dalam pengistilahan, dalam istilah itu diistilahkan dengan na'at man'ut dibalik. Meskipun realnya man'utnya dulu baru na'at, tapi dalam pengistilahan dibalik, na'at man'ut atau sifat mausuf. Dan perlu dipahami di sini bahwasanya istilah man'ut ini adalah istilah yang muncul hanya untuk menemani istilah na'at saja. Dalam artian man'ut ini bukan istilah untuk kedudukan kata dalam kalimat. Yang jadi istilah untuk kedudukan kata dalam kalimat adalah na'at. Adapun man'ut itu cuma sifatnya menemani istilah na'at saja. Sehingga nanti kita bisa jumpai man'ut itu bisa berupa fa'il. Man'ut itu nanti bisa berubah maf'ul bi. Man'ut itu bisa berubah mubtada. Man'ut itu bisa berubah khobar dan seterusnya. Jadi man'ut itu kedudukannya bisa berubah macam-macam, bisa ada yang maf'il dan seterusnya. Sehingga di sini yang jadi istilah untuk kedudukan itu na'atnya bukan man'utnya. Maka antara na'at dan man'ut harus bersesuaian dalam, atau na'at harus mengikuti man'utnya dalam, yang pertama adalah i'rabihi, dalam i'rabnya. Ini adalah poin yang paling utama. Ustadun jadidun, seorang ustad yang baru. Ustadan jadidan, seorang ustad yang baru. Maka kata jadidun karena dia merupakan na'at dari kata ustad, i'rabnya harus sama dengan kata ustad. Jadi ustadun ini marfu, ya jadidunnya marfu. Ustadan jadidan, ustadannya mansub, ya jadidannya juga harus mansub. Kemudian asani yang kedua, at-tadzkiri wa ta'nithi, dalam masalah mudzakar dan mu'annasnya. Contohnya adalah rajulun salihun, seorang laki-laki yang salih. Kemudian imra'atun salihatun, seorang wanita yang saleha. Maka kata salihun dan salihatun keduanya merupakan na'at untuk kata rajulun dan imra'atun. Dan keduanya harus menyesuaikan mudzakar mu'annas, rajulun dan imra'ah. Kenapa pakai salihun? Ya karena rajulun mudzakar. Kenapa pakai salihah? Karena imra'ah mu'annas. Kemudian ats-tsalits yang ketiga, antara na'at dan man'ut harus bersesuaian dalam yang ketiga adalah at-ta'rifi wa tankiri, dalam masalah ma'rifah dan nakirah. Contohnya dalam susunan kata al-haditsu as-sahihu, hadis yang sahih itu. Sama-sama ada alif lam ma'rifatnya. As-sahih ini merupakan na'at dari al-hadits, maka karena al-hadits ada alif lam ma'rifat, maka pada as-sahih juga harus ada alif lam ma'rifah. Dan kalau antum hilangkan alif lamnya pada as-sahih, itu kalimatnya malah jadi mubtada khobar. Kalau al hadisu as-sahihu artinya hadis yang sahih itu. Jadi yang sahih ini jadi sifat untuk hadis. Dan ini bukan belum membentuk kalimat sempurna, belum. Tapi kalau kita hilangkan alif lam pada as-sahih menjadi al hadisu sahihun. Ini terjemahnya adalah hadis itu sahih. Jadi sudah membentuk kalimat sempurna. Al-hadith muqtada sahihun khobar. Maka gara-gara menghilangkan alif lam pada as-sahih saja, kalimatnya sudah lain terjemahnya. Maka hati-hati. Kemudian hadithun sahihun, sebuah hadis yang sahih. Maka tarana'at dan manut harus sama dalam masalah ma'rifah dan nakirahnya. Harus sama-sama ma'rifah atau harus sama-sama nakirah. Kemudian yang keempat, ar-rabi, antara na'at dan man'ut harus bersesuaian dalam masalah al-ifradi wa tathniyati wal jama'i, masalah mufrad, musana dan jama'nya. Misalkan di sini rajulun muslimun, seorang laki-laki yang muslim. Kemudian dijadikan musana di bawahnya menjadi rajulani muslimani, dua laki-laki yang muslim. Dijadikan jamak menjadi rijalun muslimuna, para laki-laki yang muslim. Untuk mu'anas, sebelah kirinya imro'atun muslimatun, seorang wanita yang muslimah. Dijadikan musana menjadi imro'atani muslimatani, dua wanita muslimah, dua wanita yang muslimah. Kemudian dijadikan jamak imro'ah, tidak jadi imro'at, tidak, tapi jadinya nisa'un, nisa'un muslimatun, wanita-wanita yang muslimah. Maka itu adalah ketentuan pada na'at dan man'ut, harus sama dalam yang pertama i'rab mudzakkar mu'annas, yang ketiga ma'rifah nakirah, dan yang keempat adalah masalah mufrad, musana dan jamaknya. Yang sering ditanyakan itu adalah poin nomor 3, masalah ma'rifah nakirah. Masalah ma'rifah nakirah. Dijumpai kasus ada dua kata benda yang dia kelihatannya sama-sama nakirah atau sama-sama ma'rifah, tapi ternyata bukan na'at man'ud. Tapi ternyata bukan na'at man'ud. Contohnya apa? Ana Muhammadun. Ana Muhammadun. Saya Muhammad. Ana ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Muhammad ma'rifah. Loh, ini sama-sama ma'rifah, tapi kok bukan na'at man'ut? Iya, bukan na'at man'ut. Kenapa bukan na'at man'ut? Karena ditinjau dari konteks kalimatnya. Sehingga di sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kita tidak boleh hanya berpatokan pada kaidah saja tanpa melihat konteks kalimat atau makna dari kalimat yang diinginkan. Makna yang diinginkan dalam kalimat itu harus dipadukan. Kalau antum hanya berpatokan pada kaidah-kaidah saja, maka antum belum sempurna. Kenapa? Karena pasti nanti antum terkendala, oh ini kok enggak ada yang tidak sesuai dengan kaidah. Ini bagaimana? Kemudian kalau antum hanya berpatokan pada konteks saja, ini pun tidak benar karena ada kaidah-kaidah asalnya, sehingga menyulitkan antum kalau hanya berpatokan pada ini konteks kalimatnya bagaimana. Jadi harus dipadukan dua-duanya. Kita harus padukan kaidah, kemudian konteks kalimat, makna apa yang diinginkan dalam kalimat tersebut. Maka selama itu mungkin untuk kita maknai na'at man'ut, maka bawa ke na'at man'ut. Jadi hukum asalnya adalah apabila ada dua buah isim sama-sama ma'rifah atau nakirah, maka itu adalah susunan na'at man'ut. Itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Artinya apa? Artinya selama kita bisa statuskan dia sebagai na'at man'ut dan maknanya pun memang na'at man'ut, maka itu adalah kasus na'at man'ut. Tapi apabila kita tidak mungkin maknai susunan kata itu sebagai na'at man'ut, meskipun dia sama-sama ma'rif atau sama-sama nakirah, maka kita palingkan dari hukum na'at man'ut, kita katakan dia bukan na'at man'ut, boleh jadi mubtada' khobar, boleh jadi yang lainnya. Kemudian pembahasan terakhir berkaitan dengan masalah na'at man'ut di halaman 81 adalah pembagian na'at. An-na'tu, pembagian na'at. Na'at ada dua macam. Yang pertama adalah na'at hakiki. Na'at hakiki, na'at hakiki artinya adalah na'at yang langsung mensifati kata sebelumnya. Na'at yang langsung menjadi sifat untuk kata sebelumnya. Contohnya dalam kalimat ja'a rajulun shalihun, telah datang seorang laki-laki yang shalih. Maka ja'a fi'il, rajulun fa'il, shalihun na'at untuk rajulun. Ja'at imra'atun shalihatun, telah datang seorang wanita yang shalihah. Ja'at fi'il imra'atun fa'il, shalihatun na'at untuk imra'ah. Maka kata shalih dan kata shalihah keduanya langsung mensifati kata sebelumnya, yaitu kata rajul dan kata imra'ah. Maka inilah na'at hakiki dan inilah yang berlaku ketentuan tadi. Empat ketentuan tadi. Jadi empat ketentuan tadi harus sama dalam mi'rab, mudzakkar, mu'annas, ma'rifah, nakirah, mufrad, mutanah, jama', itu adalah ketentuan untuk na'at hakiki. Adapun untuk jenis na'at yang kedua, yaitu na'at sababi, na'at sababiyun, ini ketentuannya sedikit berbeda dengan na'at hakiki. Apakah yang dimaksud dengan na'at sababi? Na'at sababi adalah na'at yang menjadi sifat untuk kata yang berhubungan dengan man'utnya. Na'at yang menjadi sifat untuk kata yang berhubungan dengan man'utnya. Jadi dia tidak langsung mensifati man'utnya. Contoh, ja'a rajulun shalihatun zaujatuhu, telah datang seorang laki-laki yang salehah istrinya. Maka ja'a fi'il rajulun fa'il shalihatun na'at. Tapi na'atnya bukan hakiki, dia na'at sababi. Karena yang solehah itu bukan sang rajulnya, tapi istrinya. Jadi dia mensifati kata yang memiliki hubungan dengan man'ut. Siapakah man'ut? Man'utnya tetap kita bilang rajul. Kata yang disifati adalah rajul. Kan tadi kita bilang apa? Kita bilang antara na'at dan man'ut itu dalam realita itu man'utnya dulu baru na'at. Bukan na'atnya dulu baru man'ut. Na'at itu sifat, sedangkan man'ut yang disifati. Berarti harus muncul yang disifati dulu baru sifatnya. Nah dalam kasus kita ini, kasus sababi ini, dia na'atnya yaitu sholihah ini mensifati pada secara makna ya. Secara makna dia menjadi sifat dari kata yang punya hubungan dengan rajul. Siapakah kata tersebut? Zaujatuh. Telah datang seorang laki-laki yang solehah istrinya. Kemudian contoh yang kedua, ja'atim ra'atun solihun zaujuha. Silakan diralat kalau di kitab kita zaujuhu. Harusnya zaujuha. Telah datang seorang wanita yang soleh suaminya. Nyanya kembalinya kepada seorang wanita, maka bukan zaujuhu tapi zaujuha. Silakan diralat bagi yang belum diralat. Maka ja'at ini fi'il, imra'atun fa'il, kemudian shalihun adalah na'at, tapi na'atnya adalah na'at sababi. Kemudian adapun untuk kata setelahnya ya, zaujuha, ini nanti kita bahas insyaallah kalau ketemu lagi di pembahasan masalah sharaf. ataupun mungkin nahwu lanjutan, atau mungkin nanti bagi yang ikut kelasnya Ustadz Ari Wahyudi maka mungkin dijelaskan oleh beliau. Kurang lebih di sini ringkasnya kata zaujatuhu untuk contoh yang pertama dan kata zaujuha untuk contoh yang kedua. Yang kedua, kedua kata ini berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il dari kata salihun dan salih, salihatun dan salihun. Ya, nanti di pembahasan sorof atau mungkin di pembahasan nahwu sedikit dijelaskan juga ada di nahwu yang sudah agak advance. Itu kita pelajari nanti ada sighah isim fa'il. Sighah isim fa'il, di antara amalan sighah isim fa'il adalah dia memunculkan fa'il. Memunculkan fa'il. Contohnya di sini solihatun zaujatuhu, maka zaujatuhu di sini dia sebagai fa'il untuk solihah. Siapakah yang solihah? Istrinya. Jadi logikanya istrinya ini jadi pelaku apa? Solihah. Solihun zaujuha, yang soleh suaminya. Maka zaujuha di sini marfu karena apa? Fa'il dari solih. Logikanya siapa yang solih? Suaminya. Jadi suami ini seolah-olah jadi pelaku untuk soleh. Itu nanti antum akan dapatkan pembahasan ini di sorof lanjutan ataupun mungkin di nahwu lanjutan. Tapi bukan itu yang kita fokuskan pada kesempatan pagi hari ini. Yang kita fokuskan adalah pembahasan naatnya solihatun dan solihun. Keduanya adalah naat sababi karena tidak langsung mensifati kata sebelumnya. Lalu bagaimanakah ketentuan untuk na'at sababi yang tadi kita sampaikan, dia sedikit berbeda dengan ketentuan na'at hakiki. Maka ketentuan untuk na'at sababi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam masalah, tentunya kalau dalam masalah i'rab, ya dalam masalah i'rab maka tetap ikut man'ut. Tetap ikut kata sebelumnya. Dalam masalah i'rab, na'at sababi tetap harus mengikuti kata sebelumnya. Masalah i'rab dia mengikuti kata sebelumnya, yaitu mengikuti man'utnya. Kalau ini sama dengan na'at hakiki. Kemudian masalah mudzakkar mu'annas, dalam masalah mudzakkar mu'annas dia mengikuti kata setelahnya. Dalam masalah mudzakkar mu'annas dia mengikuti kata setelahnya, yaitu kata setelah na'at sababi. Kemudian dalam masalah ma'rifat nakirah dia mengikuti kata sebelumnya. Dalam masalah ma'rifat nakirah dia mengikuti kata sebelumnya. Yang keempat, dalam masalah mufrad mutsana jama' dia harus mufrad. Ini saya sengaja urutkan berdasarkan supaya kita bisa membedakan antara ketentuan na'at hakiki dengan na'at sababi. Kalau na'at hakiki tadi kan harus sama dalam i'rab, sama. Na'at sababi juga sama. Harus sama dalam i'rab dengan kata sebelumnya. Kemudian na'at hakiki ketentuannya adalah harus sama dalam masalah mudzakkar mu'annas. Ini beda. Kalau na'at sababi, masalah mudzakkar mu'annas tidak ikut man'utnya, tapi ikut kata setelahnya. Kemudian yang ketiga, kalau na'at hakiki dia harus sama dalam masalah ma'rifah nakirah. Ini sama, untuk na'at sababi juga sama. Na'at sababi ikut kata sebelumnya, yaitu man'utnya dalam masalah ma'rifah nakirah. Kemudian yang keempat, kalau na'at hakiki harus menyesuaikan dalam masalah mufrad mutsana jama', kalau na'at sababi harus mufrad. Harus mufrad, tidak peduli man'utnya itu mutsana ataupun jama'. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada di sini dulu. Kita hubungkan dengan ketentuan untuk na'at sababi yang tadi kita sampaikan. Kita lihat dulu nomor 1. Contoh nomor 1, ja'a rajulun salihatun zaujatuhu. Kita fokus pada na'atnya, yaitu kata salihatun. Salihatun di sini i'rabnya marfu'. Kenapa? Karena ikut kata rajulun. ikut i'rab kata sebelumnya. Kemudian solihatun di sini kenapa dia mu'annas? Karena ikut kata setelahnya, zaujatuhu, istrinya. Yang solehah istrinya. Kenapa solihatun tidak solihun? Ya tadi karena istrinya. Maka di sini solihatun. Kemudian yang ketiga, masalah ma'rifah nakirah. Kenapa solihatun nakirah? Karena ikut rojulun nakirah. Ikut kata sebelumnya, yaitu manutnya. Yang keempat, solihatun mufrad. Ini belum kelihatan, kan? Baru kelihatan kalau misalkan saya ganti kalimatnya. Ja'a rajulani salihatun zaujatuhuma. Ja'a rajulani salihatun zaujatuhuma. Atau zaujatahuma. Ja'a rajulani salihatun zaujatahuma. Telah datang dua orang laki-laki yang solehah dua istrinya. Tidak kita jadikan musana solihatani tidak, tapi tetap solihatun. Ja'a rajulani solihatun zaujatahuma. Aslinya zaujatani plus huma. Kemudian pernah kita sampaikan ini kaidah idhofah, kalau mudhofnya ya, zaujatahuma ini susunan idhofah. Kalau mudhofnya berupa isim mutsanna yaitu zaujatani maka nunnya hilang maka menjadi zaujatahuma. Dua istrinya. Misalkan saya ganti ma'rifah misalkan ja'a ar-rajulu. Ja'a ar-rajulu maka nanti solihatun menjadi as-solihatu. Ja'a ar-rajulu as-solihatu zaujatuhu. Saya ulangi ketentuan untuk na'asababi. Yang pertama dalam masalah i'rab harus sama dengan kata sebelumnya yaitu manutnya. Yang kedua, masalah mudzakkar mu'annas ikut kata sebelum atau kata setelah? Kata setelahnya. Kemudian yang ketiga, dalam masalah ma'rifah nakirah ikut kata sebelumnya, yaitu manutnya. Yang keempat, dia harus mufrad. Nah, sekarang coba buat kalimat dalam bahasa Arab. Nah, belum terjemahkan dalam bahasa Arab sini belum. Coba antum tulis soalnya. Yang pertama adalah telah datang seorang anak laki-laki yang soleh. Telah datang seorang anak laki-laki yang soleh. Nomor dua, telah datang seorang anak laki-laki yang soleh bapaknya. Telah datang seorang anak laki-laki yang soleh bapaknya. Nomor tiga, telah datang seorang anak laki-laki yang solehah ibunya. Nomor 4, telah datang dua anak laki-laki yang soleh bapak mereka berdua. Telah datang dua orang anak laki-laki yang soleh bapak mereka berdua. Nomor 3. Nomor apa? 5 ya. Nomor 5, telah datang anak-anak laki-laki yang soleh bapak mereka. Ya, ulangi nomor 1 soalnya. telah datang seorang anak laki-laki yang soleh. Nomor dua, yang soleh bapaknya. Nomor tiga, soleha ibunya. Nomor empat, ya. Nomor lima, ya, ya, silakan dikerjakan. Ya, ingat ketentuannya untuk naat sababi, jadi antum fokuskan ke naatnya. Naat sababi harus mufrad. Kemudian masalah mudzakkar muannas ikut kata setelahnya, masalah nakirah ma'rifah ikut kata sebelumnya. Sekali lagi hati-hati mudzakkar muannasnya. Ngikut siapa? Jangan kebalik. Mudzakkar muannas ngikut kata setelahnya, bukan ngikut man'utnya. Baik, coba kita cocokkan. Yang pertama mudah, nomor satu mudah. Telah datang seorang anak laki-laki yang saleh. Antum bebas mau pakai yang ma'rifat atau nakirah. Boleh, bebas. Kalau pakai nakirah berarti ja'a waladun salihun. Ja'a waladun salihun. Kalau ma'rifat berarti ja'a al-waladu as-salihu. Ja'a al-waladu as-salihu. Ini kasusnya naat hakiki muda. Telah datang seorang anak laki-laki yang saleh. Kemudian soal yang kedua, telah datang seorang anak laki-laki yang saleh bapaknya. Ja'a, pakai nakirah dulu ya, pakai nakirah. Ja'a waladun salihun abuhu. Ja'a waladun salihun abuhu. Kalau pakai ma'rifah, ja'al waladu as-salihu abuhu. Kemudian nomor tiga, telah datang seorang anak laki-laki yang salihah ibunya. Pakai nakirah dulu. Ja'a waladun salihatun ummuhu. Ja'a waladun salihatun ummuhu. Bukan salihun ummuhu, bukan, tapi salihatun ummuhu. Telah datang seorang laki-laki yang salihah ibunya. Atau kalau mau pakai ma'rifah berarti ja'al waladu as-salihatu ummuhu. Ja'al waladu as-salihatu ummuhu. Kemudian nomor tiga, telah datang dua anak laki-laki yang soleh bapak mereka berdua. Berarti ja'a, pakai nakirah dulu, ja'a waladani salihun. Tetap salihun. Salihun, bapaknya satu aja, mufrad saja. Bapaknya satu saja, mufrad saja. Tidak usah dua bapaknya, bapaknya satu saja. Salihun abu huma. Salihun abu huna, abu huma. Ja'a waladani salihun abu huma. Telah datang waladani, dua anak laki-laki, salihun abu huma, yang soleh bapak mereka berdua. Kalau pakai ma'rifah bagaimana? Ja'al waladani as-salihu abu huma. Sekarang nomor lima, telah datang anak-anak laki-laki yang soleh bapak mereka. Berarti ja'a auladun salihun abuhum. Abuhum. Ja'a auladun salihun abuhum. Atau ja'al auladu as-salihu abuhum. Sekarang nomor 6. Silakan ditulis soalnya. Telah datang dua orang anak laki-laki yang solehah dua ibu mereka berdua. Telah datang dua orang anak laki-laki yang solehah dua ibu mereka berdua. Perhatikan soalnya, dua ibu mereka berdua. Kemudian nomor 7, telah datang anak-anak laki-laki yang salehah ibu-ibu mereka. Telah datang anak-anak laki-laki yang salehah ibu-ibu mereka. Nomor 8. Saya melihat seorang anak perempuan yang soleh bapaknya. Saya melihat seorang anak perempuan yang soleh bapaknya. Nomor 9. Saya berpapasan dengan dua orang anak wanita yang solehah ibu mereka berdua. Saya berpapasan dengan dua anak wanita yang solehah ibu mereka berdua. Nomor 10. Saya memerintah anak-anak perempuan yang solehah, ibu-ibu mereka. Saya memerintah anak-anak perempuan yang solehah, ibu-ibu mereka. Ya, silakan dikerjakan. Saya bebaskan, mau pakai nakirah boleh, mau pakai ma'rifah juga boleh. Ya, saya berpapasan dengan apa? Marortu bi ... Ya, saya terjemahkan letterlock saja, saya berpapasan dengan, sebenarnya terjemah marortu bi artinya saya melewati. Jadi baknya di situ berfungsi memutaadikan, menjadikan kata marro jadi butuh objek. Cuma di sini saya terjemah letterlock supaya lebih memudahkan antum. Marortu, saya berpapasan, bi dengan. Mana? Anak perempuan, Bintun. Bahasa Arab anak perempuan, Bintun. Bintun jamaknya banatun. Banat ini jamak mu'anas salim. Banat jamak mu'anas salim. Dan ingat, jamak mu'anas salim kalau sebagai kalau mansuh akhirannya kasroh. Jamak mu'anas salim kalau mansuh akhirannya kasroh, bukan fathah. Tidak ada banatan, tidak ada, adanya banatin. Hati-hati. Baik, kita bahas nomor 6. Soalnya apa? Telah datang dua anak laki-laki yang solehah dua ibu mereka. Telah datang dua anak laki-laki yang solehah dua ibu mereka. Bahasa Arabnya apa? Anak laki-laki itu laki-laki tadi? Anak laki-laki berarti waladani. Ja'a waladani atau ja'a, kita pakai nakirah dulu aja. Ja'a waladani salihatun, dua ibu mereka berdua. Dua ibu bahasa Arabnya ummani. Ummani, kemudian kita idhofahkan ke dhamir huma, maka nunnya hilang. Karena kan ummani musanna. Ketika diidhofahkan nunnya hilang, berarti ummahuma. Ja'a waladani salihatun ummahuma. Ja'a waladani salihatun ummahuma. Kalau antum fokuskan ke na'atnya saja gampang, tetap mufrad salihatun. Kemudian kalau ma'rifah bagaimana? Ja'al waladani as-salihatu ummahuma. Ja'al waladani as-salihatu ummahuma. Telah datang dua anak laki-laki yang salehah dua ibu mereka berdua. Perhatikan bedanya, saya beri keterangan dua ibu mereka berdua. Artinya apa? Anak laki-laki satu punya ibu ini, anak laki-laki yang kedua punya ibu yang lain. Dua ibu mereka berdua. Nomor 7 soalnya. Iya, telah datang anak-anak laki-laki yang solehah ibu-ibu mereka. Berarti bahasa Arabnya ja'a auladun solihatun. Iya, betul. Ummun musananya ummani, jamaknya adalah ummahatun. Ummahatun. Ya, sering kan dengar istilah ummahat, ibu-ibu. Ummahatun. Hamzah mim ha alif ta, taknya tak maftuhah. Ummahatun. Ya, ummun kemudian musananya ummani, kemudian jamaknya adalah ummahatun. Berarti jawabannya adalah ja'a auladun salihatun ummahatuhum. Ja'a auladun salihatun ummahatuhum. Ja'a auladun salihatun. Salihatunnya tetap mufrad, tidak menjadi jamak. salihatun ummahatuhum. Kalau mau ma'rifah boleh, ja'al awladu as-salihatu ummahatuhum. Yang nomor 8, 8 ya. Soalnya apa? Saya melihat anak perempuan yang soleh bapaknya. Saya melihat seorang anak perempuan yang soleh bapaknya. Saya melihat ra'aitu seorang anak perempuan pintan yang soleh bapaknya. Solihan abuha. Tetap abuha. Bukan abaha, bukan abuha. Karena tadi kita sampaikan tadi di pembahasan asbabi pada ja'a rajulun salihatun zaujatuhu di contoh di kitab Miyasar halaman 81, kita katakan zaujatuhu ini fa'il untuk salihah. Salihun zaujuhu ja'at imra'atun salihun zaujuhu. Zaujuhu ini logikanya dia fa'il untuk salih. Fa'il marfu'. Ini pun sama. Ra'aitu bintan salihan abuha, tetap abu, tetap marfu'. Kenapa? Karena dia fa'il untuk salih. Dia fa'il untuk isim fa'il salih. Ya, tadi kita sampaikan ada pembahasan amalan isim fa'il nanti di pembahasan sorab atau nahwu lanjutan. Yang kurang lebih intinya adalah dia bisa memunculkan fa'il. Kadang-kadang dia juga bisa memunculkan maf'ul bih. Jadi fa'il ataupun maf'ul bih kalau di kitab kita itu muncul karena apa? Fi'il. Fa'il itu muncul karena adanya fi'il, kata kerja. Maf'ul bih juga muncul gara-gara adanya kata kerja. Tapi nanti di nahwu lanjutan atau sharaf lanjutan antum akan dapatkan faedah bahwasanya tidak senantiasa muncul gara-gara fi'il. Boleh jadi muncul karena ada isim fa'il. Boleh jadi dia nanti ada isim marfu' muncul gara-gara ada isim maf'ul. Boleh jadi dia maf'ul bih muncul gara-gara masdar dan seterusnya. Tapi kalau kita hubungkan dengan pembahasan asbabi tadi, kita fokuskan ke kata yang terletak setelah na'at sababinya, maka biasanya dia berkedudukan sebagai fa'il. Ada kedudukan lain, ada bisa naibul fa'il. Ya, kembali ke pembahasan, berarti jawabannya adalah ra'aitu bintan solihan abuha. Kenapa pakai abuha tidak abuhu? Ya, karena di sini perempuan, anak perempuan ya, berarti bapaknya, nyanya kembali kepada anak perempuan pakai abuha. Ra'aitu bintan solihan abuha. Kenapa solihan tidak solihun? Karena kan tadi kita bilang i'rabnya ikut kata sebelumnya. Kata sebelumnya adalah bintan. Ra'aitu bintan solihan abuha. Atau ra'aitul binta as-saliha abuha. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Kemudian nomor 9 ya, nomor 9. Soalnya saya berpapasan dengan dua anak wanita yang solehah ibu mereka berdua. Ya. Saya berpapasan dengan dua orang anak wanita. Marartu bi bintaini. Marartu bi bintaini, majrur kan? Marartu bi bintaini. Bintun musananya bintani atau bintaini. Karena di sini ada huruf jarba, marartu bi, maka dia majrur. Maka jadi bintaini. Marartu bi bintaini. Yang soleh, dua ibunya apa dua bapaknya? Yang soleh dua ibu mereka berdua, bukan ibu mereka berdua ya. Ibu mereka berdua. Ya berarti solihatin. Loh kenapa solihatin? Kan majrur. Binta ini Pak, majrur. Maka solihatin. Solihatin ummu huma. Marartu bi binta ini solihatin ummu huma. Atau marartu bil binta ini as-solihati ummu huma. Kalau ma'rifah. Nomor 10 terakhir. Saya saya memerintah anak-anak perempuan yang solehah, ibu-ibu mereka. Nah, ya. Saya memerintah amartu anak-anak perempuan banatin. Banatin maksudnya dengan kasrah karena jamak makna salim. Amartu banatin solihatan. Mansub. Kenapa? Kata tadi banatin mansub. Ya. Solihatan ummahatuhunna. Amartu banatin solihatan ummahatuhunna. Amartu saya memerintah anak-anak perempuan banatin makulbi banatin maksud dengan tanda akhiran kasrah. Ya. Yang solihah solihatan mufrad. Maksud karena ikut kata sebelumnya banatin maksud. Kemudian ummahatuhunna ibu-ibu mereka. Jadi untuk kasus na'at sababi ini jauh lebih kompleks daripada kasus na'at hakiki. Tapi jangan khawatir kalau dalam teks-teks standar itu hampir gak ada dicobain na'at sababi. Tapi karena antum belajarnya ini pembentukan kalimat, maka latihannya seperti ini. Disuruh buat kalimat, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini na'at hakiki, ini na'at sababi. Bagaimanakah terjemahnya dalam bahasa Arab? Kurang lebih itu adalah gambaran untuk na'at sababi. Saya ulangi, na'at sababi ketentuannya adalah yang pertama, saya tidak urut ya, tidak urut. Na'at sababi harus mufrad. Yang kedua adalah masalah mudzakkar mu'annas ikut kata setelahnya. Yang ketiga adalah masalah ma'rifah nakirah ikut kata sebelumnya. Kalau i'rab otomatis harus sama dengan kata sebelumnya. Baik, itu adalah pembahasan tentang na'at atau sifat. Sampai di sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dari antum, silakan. Itu nanti pembahasannya di mansubat ya. Kalau na'atnya berupa fi'il ya, jadi mungkin ya sudah. Saya sampaikan kaidah berkaitan ini berkaitan dengan masalah na'at man'ut. Selain tadi na'at ada hakiki ada na'at sababi, kemudian ada kaidah yang berbunyi kullu jumlatin waqa'at ba'da nakiratin fa huwa sifatun. Kullu jumlatin setiap kalimat waqa'at ba'da nakiratin yang terletak setelah isim nakirah fahuwa na'tun awisifatun maka dia adalah na'at atau sifat. Setiap kalimat yang dia terletak setelah isim nakirah maka kalimat tersebut berkedudukan sebagai na'at atau sifat untuk isim nakirah tersebut. Ini kaidah ini nanti baru kita jumpai ketika kita bahas mansubatul asma yaitu bab hal nanti. Ini ada muncul kaidah seperti ini. Tapi berhubung karena di sini ditanyakan ya sudah saya berikan kaidah. Ada kaidah tambahan berkaitan dengan masalah na'at, ada na'at yang berupa jumlah. Terus kaidahnya bagaimana tadi? Kullu jumlatin waqa'at ba'da nakirah fa huwa sifah. Maka dia adalah sifat atau na'at. Contohnya misalkan kalau di Miyasar nanti ada. Misalkan ada kalimat ja'a rajulun yalqi. Ja'a rajulun yalqi. Ja'a telah datang rajulun seorang laki-laki yalqi. Yalqi di sini dia jumlah. Yalqi artinya dia menangis. Dari kata baka yalqi. Nah, kata yalqi di sini dia adalah sudah jumlah, jumlah fi'liyah. Dan terletak setelah isim nakirah rajulun. Maka yalqinya ini berkedudukan sebagai na'at dari kata rajulun. Sehingga terjemahnya adalah telah datang seorang laki-laki yang suka menangis. Yang suka menangis, bahasa terjemah kasarnya yang cengeng. Maka yalqi ini jadi na'at untuk rajul. Ada lagi, Bapak? Yang ini enggak masuk mana-mana. Tidak masuk mana-mana kalau ini. Ini kaidah tambahan. Makanya di sini oleh penulis enggak diberikan kaidahnya di pembahasan na'at. Beliau berikan kaidahnya di hal. Karena ini kasusnya kasus tambahan. Jadi kalau na'at yang berupa jumlah tadi, dia enggak masuk na'at hakiki dan juga tidak masuk na'at sababi, karena dia kasus tambahan. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, maka untuk tamrin, latihan, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kemudian tamrin yang kedua bawahnya, sahih matarohu khotohan, benarkan yang kau lihat keliru. Yang terjemahkan dalam bahasa Arab saja silakan dikerjakan di rumah. Sekarang kita bahas yang tamrin bawahnya, sahih matarohu khotohan, benarkan yang kau lihat keliru. Ada 10 nomor ya. Nomor 1, ja'a abuka ghaniyan. Ja'a abuka ghaniyan, telah datang bapakmu yang kaya. Itu makna yang diinginkan. Maka di sini yang khata mana? Yang keliru mana? Ghaniyan, yang keliru adalah ghaniyan karena dia na'at untuk abuka. Sedangkan abuka di sini ma'rifah. Maka ghaniyan harusnya ma'rifah. Harusnya gimana? Ja'a abuka al-ghaniya. Ini pun masih salah. Kenapa? Abuka marfu', ghaniya mansub. Maka di sini harusnya ja'a abuka al-ghaniyu. Ja'a abuka al-ghaniyu. Ghaniyan ada dua keliru di sini. Yang pertama adalah dia nakirah, harusnya ma'rifah. Yang kedua dia mansub, harusnya marfu'. Ja'a abuka al-ghaniyu, telah datang bapakmu yang kaya itu. Nomor 2, siapa yang mau nyoba? Fadhal. Uttu ukhtaka al-marid, saya menjenguk saudarimu yang sakit. Ya, uttu ukhtaka al-maridata. Yang salah di al-maridah, harusnya al-maridota mu'annas, karena di sini dia jadi na'at untuk kata ukhtaka. Saya mengunjungi ukhtaka, saudarimu al-maridota yang sakit. Nomor 6, biar enggak bolak-balik. Masih di halaman 81, nomor 6. Ja'at banatu nasitotun. Siapa yang mencoba? Foto. Telah datang anak-anak perempuan yang bersemangat. Yang salah mana? Foto, yang mau nyoba? Ja'at banatun nasitotun. Ya, yang salah adalah di banatu, tidak ditanwin. Kemudian nasi totun di sini dia berubah mufrad. Ja'at fi'il, banat fa'il, nasi toh na'at untuk banat. Yang betul adalah ja'at banatun, nah, ditanwin. Nasi totun dijadikan jamak mu'anas salim karena dia na'at untuk banat. Ja'at banatun nasi totun. Telah datang anak-anak perempuan yang bersemangat. Kemudian ashabiyah yang ketujuh, ra'aitu sayyaratal fakhirah. Saya melihat mobil yang mewah itu. Al fakhir artinya mewah. Yang betul adalah ra'aitu as-sayyaratal fakhirah. Pakai tamar buta. Saya melihat mobil yang mewah itu. As-sayyaratal fakhirah. Kemudian di halaman selanjutnya nomor 3. Marartu bi rajulin aswad. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang hitam. Yang salah di mananya? Rajulnya atau aswadnya? Aswadnya harusnya harusnya aswada. Kenapa aswada? Karena dia jadi na'at untuk rojul, sedangkan rojul majrur, maka aswad juga harus majrur. Nah, berhubung karena dia ismul ladzi la yansharif, maka dia majrurnya dengan tanda fathah. Marartu bi rajulin aswada. Saya berpapasan dengan seorang laki-laki yang hitam. Kemudian rabi' yang keempat, ra'aitu bintaini mujtahidani. Saya melihat dua orang anak perempuan yang rajin. Yang salah mana? Mujtahidani. Yang salah di mujtahidani. Harusnya apa? Ya, mujtahidataini. Harusnya mujtahidataini. Kenapa harus mujtahidataini? Yang pertama jelas dia na'at untuk bintain. Bintain mansub. Jadi na'atnya juga harus mansub. Kemudian bintain mu'annas, maka na'atnya juga harus mu'annas. Maka bintaini mujtahidataini. Ra'aitu bintaini mujtahidataini. Saya melihat dua orang anak perempuan yang rajin. Al-khamis yang kelima, a'taitu banatin mujtahidina. Saya memberi anak-anak perempuan yang rajin. Yang salah di mana? Di a'taitu banatin atau mujtahidin? Di mujtahidin. Kenapa keliru? Karena dia na'at untuk banat. Banat ini mu'annas. Mujtahidin jamak mudzakkar salim. Harusnya mujtahidatin. Mujtahidatin. Kenapa tidak mujtahidatan? Karena jamak mu'annas salim mansubnya dengan akhiran kasrah. Apa itu banatin? Banatin mansub sebagai maf'ul bi karena dia jamak mu'annas salim akhirannya kasrah, banatin. Kemudian mujtahidatin karena dia na'at untuk banatin, maka dia pun harus mansub dan mansubnya dengan akhiran kasrah karena dia jamak mu'annas salim juga. Atsamin yang ke-8. Sayadhabu fil lailatil ati. Dia akan pergi di malam berikutnya. Yang salah di mana? Di al-laila atau al-ati? Al-ati, harusnya al-atiyati. Al-atiyati. Sayadhabu fil lailati al-atiyati. Fil laila di malam al-atiyah. Al-atiyati. Di malam berikutnya. Karena al-atiyah di sini dia na'at untuk al-lailah, lailah mu'annas. Ada ta' marbutoh. Maka di sini al-atinya harus dibuat mu'annas, al-atiyati ditambahi ta' marbutoh, ianya di fathah, al-atiyati. Kemudian at-tasi' yang ke-9. Safartu fil yaumil madiyati. Safartu, saya bersafar fil yaum al-madiyah, di hari kemarin. Yang salah di al-madiyah, harusnya iya, harusnya al-madi. Bukan al-madi, bukan al-madi. Karena al-madi dia isim manqus sehingga kasrahnya tidak muncul. Safartu fil yaumil madi. Saya bersafar di hari kemarin. Kemudian al-ashir yang ke-10. Aduun al-aqilu khairun minas sadiqi jahilin. Musuh yang cerdas lebih baik daripada teman yang bodoh. Yang salah mana? Yang pertama adalah aduun. Yang kedua adalah jahilin. Harusnya adalah al-aduwu. Al-aduwu ada alif lamnya. Karena ini kan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Dan di sini aduhunnya sebagai mubtada, dan pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Mubtada harus pada asalnya mubtada harus ma'rifah. Karena orang Arab punya kaidah, ada mujawaz al-ibtida' bin nakirah. Tidak boleh memulai jumlah ismiyah dengan isim nakirah. Ada kaidah umum, saya bilang kaidah umum karena nanti ada rinciannya. Kaidah umum tidak boleh memulai jumlah ismiyah dengan isim nakirah. Maka di sini adubunnya nakirah kita jadikan ma'rifah. Al-adubu al-aqilu khairun minas sadiqi al-jahili. Al-aqil na'at untuk al-adu, jahil na'at dari as-sadiq. As-sadiq ada alif lam ma'rifah, ya harusnya ada alif lam juga pada jahil. Sehingga kalimatnya yang tepat adalah al-aduwu al-aqilu khairun minas sadiqil jahili. Musuh yang cerdas, musuh yang berakal itu lebih baik daripada teman yang bodoh. Maksudnya bagaimana ungkapan ini? Ya lebih baik karena apa? Karena musuh yang cerdas itu bakalan tahu kelemahan-kelemahan kita di mana, sehingga kita bisa memperbaiki diri. Sedangkan teman yang bodoh, ya manut-manut saja kepada kita. Kita ngapain ya dia manut, kita gitu ya manut, sehingga kita tidak bisa mengoreksi dan mengintrospeksi diri. Bahkan kadang-kadang kita malah ketularan bodohnya. Ya, maka itu adalah pembahasan tentang na'at man'ut. Dan ini saya kira soalnya lebih mudah daripada tadi latihan na'at sababinya, karena harus mikir banyak hal. Baik, naktafi bihadzal qadar insyaallah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ataf, kemudian taukid. Syukur-syukur nanti selesai badal di pekan mendatang. Silakan dikerjakan wajib manzilinya, PR-nya di tadi halaman 81, terjemahkan dalam bahasa Arab. Insyaallah juga nanti kita akan bahas PR yang kemarin di halaman 89 untuk masalah idhofah. 79 ya, masalah idhofah kita akan bahas insyaallah pekan depan. Ya, demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.